tilaku godo ati rinten siang telu kinur panci sidik lah. Sidik. Uh-uh. Dilanjut berarti ya? Iya, iya no. Duite. Sabtu Pandito Ratu. Bakal kinowo mati.